Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Nawaqidul Islam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mulai masuk membacakan matan dari Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad bin Wahab, dan kita akan simak penjelasan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala. Qala Al-Musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu memulai risalah Nawaqidul Islam ini dengan mengucapkan basmalah. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, qauluhu bismillahirrahmanirrahim bada'a hadhihi ar-risalata bil basmalah ta'assiyan bi kitabillahi 'azza wa jal wa bi hadi nabiyyina shalawatullahu wa salamuhu 'alaihi fi murasalatihi wa mukatabatihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh Muhammad bin Wahhab ya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai risalahnya ini dengan basmalah karena mengikuti kitabullah. Ya, karena di dalam Al-Qur'an, surat-surat di dalam Al-Qur'an ini dimulai dengan basmalah. Kecuali surat At-Taubah, ya. Surat At-Taubah dia tidak dimulai dengan basmalah. Para ulama menyebutkan kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah? Ada dua sebab, ya. Yang pertama, surat At-Taubah ini masih menjadi kelanjutan dari surat sebelumnya, ya. Kelanjutan dari surat sebelumnya yaitu surat Al-Anfal, ya. Surat Al-Anfal. Naam. Sehingga tidak dijedahi dengan basmalah. Kemudian sebab yang kedua disebutkan oleh para ulama, kenapa surat At-Taubah ini tidak dimulai dengan basmalah? Karena di dalam di awal surat At-Taubah ini disebutkan pernyataan perang. Ya, bara'atu minallahi wa rasulihi ila alladziina ahadtum minal musyrikin. Ya, pernyataan berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini merupakan pernyataan berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya terhadap orang-orang yang terikat perjanjian sebelumnya dari kalangan kaum musyrikin. Ini pernyataan perang. Sedangkan makna basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ini adalah ungkapan kasih sayang, ya, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, atau dengan menyebut nama Allah yang memiliki rahmat yang khusus bagi orang-orang, rahmat yang luas bagi semesta alam, dan juga memiliki rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi Ar-Rahman artinya Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, adapun Ar-Rahim maknanya adalah Dzur-Rahmah Al-Wasilah. Ya. Ar-Rahman artinya yang memiliki rahmat yang luas, yang meliputi segala sesuatu. Ar-Rahim artinya yang memiliki rahmat yang khusus, ya, bagi sebagian hamba-hambanya. Nah, ini kedua nama ini mengandung pernyataan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sedangkan awal surat Bara'ah atau surat At-Taubah itu menunjukkan pernyataan perang, sehingga tidak layak digandengkan dua perkara ini. Ini yang disebutkan oleh para ulama, kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Hanya saja semua surat selain At-Taubah dimulai dengan basmalah. Makanya Syekh di sini memulai risalahnya dengan basmalah. ya ta'asiyan bi kitabillahi azza wa jal. Qala wa bi hadi nabiyyina sallallahu wa salamuhu alaihi. Kemudian alasan yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi murasalatihi wa mukatabatihi, ya, dalam surat-surat dan tulisan-tulisan beliau. Jadi beliau alaihi salatu wasalam ketika mengirimkan surat, ya, atau ketika beliau membuat perjanjian, beliau selalu memulainya dengan basmalah. Seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, ketika beliau alaihi salatu wasalam menulis surat kepada Herakla, ya, Azimir Rum, kepada Heraklius Kaisar Romawi, ya, dalam surat tersebut beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, min Muhammadin Rasulillah ila Herakla Azimir Rum. Demikian juga dalam perjanjian, ketika beliau membuat perjanjian seperti Suhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ketika beliau membuat perjanjian tersebut bersama perwakilan dari pihak Quraisy, yakni Suhail bin Amr, ya, beliau meminta Ali, ya, Nabi SAW enggak bisa menulis, ya. Jadi beliau itu didiktekan, ya, surat beliau itu beliau diktekan kepada juru tulis beliau. Beliau mendiktekan kepada Ali, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Namun kemudian orang-orang Quraisy menolak penyebutan Ar-Rahman sehingga diganti dengan Bismikallahumma. Nah, ini kedua fragmen ini, surat beliau kepada Herakla, demikian juga surat beliau atau perjanjian Hudaybiyah, ini menunjukkan bahwa dalam tulisan-tulisannya Rasulullah, ya, surat-suratnya Rasulullah, beliau senantiasa memulainya dengan basmalah. Bahkan mimba bil faedah, bukan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam saja yang memulai risalah beliau dengan penggunaan basmalah, tapi juga nabi-nabi terdahulu. Seperti yang dilakukan oleh Sulaiman, ya, ketika menulis surat kepada Ratu Saba, ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat ini dari Sulaiman dan dimulai dengan apa? Di dalamnya terdapat bismillahirrahmanirrahim. Ya, menunjukkan bahwa penggunaan basmalah, penulisan basmalah dalam pengiriman surat ini merupakan sunnatul anbiya, sunnah dari para nabi. Kemudian apa makna penyebutan basmalah di dalam tulisannya para ulama? Wal basmalatu al muradu biha al isti'anah. Dan basmalah di sini yang diinginkan dengannya adalah permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal bada'u bismillahi tayammunan wa tabarrukan bi dzikri ismillahi jalla wa ala wa talaban lil madadi wal auni minhu subhanahu. Dan memulai dengan basmalah ini adalah bentuk mencari keberkahan. Ya, mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala serta memohon bantuan serta pertolongan dari Allah. Jadi kita ketika melakukan suatu perkara, kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, pada hakikatnya kita sedang meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala serta meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala wal ba'u bi fi bismillah ba'ul isti'anah. Maka huruf ba, ya, yang terdapat dalam ucapan bismillah ini adalah huruf ba lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Ya, artinya dengan menyebut nama Allah, aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Ya, wal ma'na abda'u kitabi hada musta'inan billah. Karena ini babnya dalam masalah tulisan, ya. Jadi makna bismillah di awal tulisan artinya aku memulai tulisanku ini dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala qailan bismillah, dengan mengucapkan bismillah. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pengucapan saja, tapi di dalam pengucapan kita terhadap basmalah ini ada permohonan pertolongan. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membantu kita, memudahkan kita dalam menulis apa yang kita inginkan. Qala fahiya kalimatun isti'anah. Maka bismillah di sini merupakan kalimat permohonan pertolongan kepada Allah. Walihada yusra lil muslim an yaqulaha fi dukhuliha wa fi khurujiha. Oleh karena itulah disyariatkan bagi seorang muslim untuk mengucapkan bismillah, baik itu ketika dia masuk ke dalam rumah, demikian juga ketika dia keluar rumah. Wa inda tanawuluhi li ta'amihi, dan ketika demikian juga ketika dia mulai makan. Ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Umar bin Salamah, anak tirinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Umar bin Abi Salamah, ya, ketika makan tangannya kesana kemari, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing dia bagaimana adab makan yang baik. Bagaimana adab yang makan yang baik? Kata beliau, ya gulam, sammillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anak, ya, kalau mau makan, ucapkan sammillah. Ya, artinya ucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian waqul bi yaminik waqul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di dekatmu terlebih dahulu. Jadi sunahnya makan itu mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Qala wa inda qira'atihi li kitabillahi azza wajal, demikian juga ketika dia mulai membaca kitabullah. Wa fi mawadi'in adidah, ya, wa fi mawadi'a adidah ja'at biha sunnah. Demikian juga di tempat-tempat yang lain yang dijelaskan di dalam sunnah. Qala fayati biha taliban al-barakata wal-madada wal-auna wat-tawfiqa min Allah jalla wa ala. Yang dengan penyebutan tersebut, ya, dia meminta, ya, ketika dia mengucapkan bismillah, dia meminta keberkahan, meminta bantuan, pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah makna yang ada di balik penyebutan basmalah sebelum kita menulis risalah atau bahkan melakukan aktivitas kita. Jadi bukan hanya sekedar ucapan saja, namun di dalamnya terdapat permintaan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan permohonan keberkahan dari apa yang kita kerjakan. Maka tidak layak ya kalau bismillah ini dilakukan ketika orang ingin memulai suatu kemaksiatan. Misalnya dia akan menyanyikan suatu lagu. Baik, saya akan coba nyanyikan lagu ini bismillah. Nah, ini bagaimana mungkin minta keberkahan dari sebuah kemaksiatan? Atau dia mau lomba joget, ya. Ya, lomba joget kemudian baca bismillah dulu, ya. Harusnya baca a'udzubillah, ya. Ini suatu kemaksiatan, ya. Tidaklah ucapan bismillah ini diucapkan untuk meminta keberkahan. Baik. Qala musannifu rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, ucapannya yang pertama dalam risalah ini beliau mengatakan, i'lam anna nawaqidul islami asyaratu nawaqid. Ketahuilah bahwa pembatal keislaman itu ada 10 pembatal. Ya, jadi beliau menggunakan redaksi i'lam, ketahuilah. Apa makna dibalik ucapan i'lam? Kata Syekh Abdul Razak, qauluhu i'lam jarat adatu syekh fi aglabi rasailihi an yabda'a bihadihil kalimah, i'lam. Ucapan beliau i'lam, ketahuilah, ya, sudah menjadi kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, dalam mayoritas risalah beliau, beliau memulainya dengan ucapan i'lam. Ya, i'lam arsyadakallahu li ta'ati, i'lam rahimakallah, ya. Dalam risalah beliau Ats-Tsalatsatul Usul, demikian juga dalam Al-Qawaidul Arba, beliau memulai risalah beliau dengan menggunakan kata i'lam. Apa makna kata i'lam? Hiya kalimatun yu'ta biha baina yadayil umur al-azimah al-kabirah al-muhimmah allati yahtaju ilaiha kullu muslim. Ya, kata i'lam, ya, ini didatangkan di hadapan perkara yang sangat agung. Jadi untuk memulai penyebutan suatu perkara yang agung, ya, terkadang dimulai dengan kata i'lam. Jadi ketahuilah. Nah, kemudian setelah kata itu, ya, akan disebutkan perkara-perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh muslim, oleh seorang muslim. Ya. Kata beliau di sini, al-umur al-azimah al-kabirah al-muhimmah. Perkara yang besar, perkara yang agung dan sangat penting, allati yuhtaj ilaiha kullu muslim, yang sangat diperlukan oleh setiap muslim. Qala fil Qur'ani mawadi'u 'adidah, ya, tubda'u bi hadhihi al-kalimah. Dan di dalam Al-Qur'an, ya, ada beberapa tempat, ya, atau di beberapa ayat yang dimulai dengan ucapan ini. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ya, ketahuilah, maka ketahuilah, ya, bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kata i'lam langsung diikuti dengan apa? Dengan suatu hal yang sangat penting. Baik. Qala fa yu'ta biha baina yaday al-umuri al-'azimah istida'u lis-sam' wa shaddan lintibahi wa ihdaran lil qalb. Kenapa dipergunakan kata i'lam, ya? Karena itu tadi, karena dia akan diikuti dengan perkara yang besar, dengan penyebutan perkara yang besar. Oleh karena itu, ya, diucapkanlah ucapan i'lam ini untuk menarik perhatian. Ya, menarik orang agar mendengar dengan fokus. Ya, wasyaddal lil intibah, demikian juga untuk menarik mereka, ya, menarik perhatian mereka, wa ihdaran lil qalb, ya, agar mereka menghadirkan hati mereka. Intinya agar manusia fokus. Ya, penggunaan kata i'lam dipergunakan untuk menarik perhatian manusia sehingga mereka fokus terhadap apa yang akan disampaikan. Wa tanbihan lisami anna ma sayulqa alaihi ya minal ilmi amrun azim. Dan sebagai perhatian ya, untuk menarik perhatian bagi para pendengar bahwa apa yang akan disampaikan kepadanya ya berupa ilmu ini merupakan amrun azim, merupakan perkara yang besar. Ilmu yang akan disampaikan kepadanya, ya kan kata i'lam, artinya apa? Ketahuilah, ya ilmuilah. Ya. Nah ini diucapkan kata i'lam ini agar orang yang mendengar sadar bahwa setelah kata i'lam ini, ya adalah apa? Amrun azim, perkara yang sangat agung. Ya, ilmu yang sangat agung, bukan ilmu yang apa yang biasa-biasa saja, tapi ilmu yang sangat perlu yang sangat memerlukan perhatian Anda. Ya. Yahtaju ila isra'in wa intibahin wa husni istima'. Ya. Memerlukan fokus, perhatian dan juga ya mendengar yang baik. Jadi dia harus benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan. Walihada ba'da adzalika biqaulihi i'lam. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya memulai risalah-risalah beliau dengan ucapan i'lam. Menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan oleh beliau setelah kata i'lam adalah perkara-perkara yang sangat penting. I'lam ay sayulqa 'alaika amrun 'azim min abwabil 'ilm yahtaju minka ila intibahin wa ila inayatin wa ri'ayah. Maksudnya ketahuilah ya akan segera disampaikan kepadamu perkara yang agung termasuk dari bab-bab ilmu yang sangat engkau perlukan. Ya, yang sangat memerlukan perhatianmu, sangat memerlukan penjagaan darimu. Jadi ini makna yang terkandung dari kata i'lam. Kenapa beliau rahimahullahu taala sering sekali memulai risalah beliau dengan kata i'lam. Ya, agar orang-orang fokus dengan apa yang beliau sampaikan dan untuk menunjukkan bahwa apa yang akan beliau sampaikan adalah perkara yang demikian penting, demikian urgent untuk diketahui. Baik, ini makna dari kata i'lam. Sekarang beliau membahas kenapa risalah ini menggunakan istilah nawaqid, ya, pembatal keislaman. Kemarin sudah kita sebutkan apa makna naqid, ya. Naqid ini adalah menghancurkan sesuatu yang sudah tersusun rapi, ya. Nawaqidul Islam artinya menghancurkan keislaman, ya, membatalkan keislaman. Nah, sekarang beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwa pemakaian nawaqid, ya, dalam risalah ini adalah pemakaian yang sahih, pemakaian yang benar. Ya, saya tidak tahu apa yang jadi backgroundnya, mungkin ada yang mengkritik penggunaan nawaqid ya. Belum saya teliti lebih lanjut. Hanya saja di sini kelihatan beliau menunjukkan bahwa istilah nawaqid ini adalah istilah yang sahih untuk menamakan pembatal-pembatal keislaman. Qala qauluhu anna nawaqidal islami asyaratu ya, arafna anna at-ta'bira bin nawaqid fil muqaffirat وَمَا يَرْتَدْ بِهِ الْمُسْلِمِ أَنْ دِينِهِ تَعْبِيرٌ سَدِيدٌ. Kita mengetahui bahwa ungkapan, ya, pengungkapan, penggunaan istilah nawaqid untuk menunjukkan perkara-perkara yang mengkafirkan, demikian juga perkara-perkara yang membuat seorang muslim itu murtad dari agamanya, تَعْبِيرٌ سَدِيدٌ. Ini merupakan ungkapan yang, atau penggunaan ungkapan yang bagus. Ya, penggunaan ungkapan yang baik. Wa daraja alaihi salaf fi hadzal bab, dan dipergunakan oleh para salaf. Artinya sering Ini merupakan ungkapan yang populer di tengah-tengah para salafun salih. Kemudian wa hunaka atharun an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala tunqadu ural islami urwatan urwah idza nasya'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Ada sebuah asar dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di mana beliau menggunakan lafaz an-naqab ya. Tunqadu ural islami urwatan urwah. Ya. Ikatan Islam ini akan terlepas ya seutas demi seutas. Kapan? Idza nasya'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Apabila seseorang tumbuh ya di dalam keislaman ya dan dia tidak mengetahui tentang jahiliyah. Ini sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Hanya saja barakallahu fikum ya setelah diteliti bahwa ucapan ini tidak warid dari Umar bin Khattab. Ucapan ini memang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' al-Fatawa, demikian juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Fawaid, ya disebutkan bahwa ini adalah ucapannya Umar. Namun dalam Kutubus Sunan, ya dalam kitab-kitab hadis tidak ditemukan ucapan Umar dengan lafaz yang semacam ini. Ya. Tapi bukan ucapan Umar, ada ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya latun qadanna ural Islami urwatan urwah. Ya, disebutkan dalam riwayat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan juga Al Imam Al Hakim. Ya, demikian juga kalau saya tidak salah dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al Bahili. Radiyallahu anhu, Nabi mengatakan latun qadanna ural islam urwatan urwah. Ya. Sungguh akan lepas ya simpul Islam seutas demi seutas. Fa kullama intaqadat urwatun tashabbasan nasu billati taliha. Apabila satu tali itu terlepas atau satu ikatan itu terlepas, maka manusia akan bergantung pada tali setelahnya yang masih tersisa. Wa awwalahunna naqdan lil hukm wa akhiruhu as-salah. Ya. Maka perkara tali Islam yang pertama kali lepas ini adalah dalam permasalahan hukum dan yang terakhir adalah dalam permasalahan salat. Sehingga lafadznya yang benar ini marfu sampai Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun ucapan Umar, ya, disebutkan dalam oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, adapun lafadz yang diucapkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu adalah qad alimat ya qad alimta wa rabbil Ka'bah mata tahlikul Arab. Perhatikan ini, redaksinya enggak menyebutkan tentang nawaqid, ya. Enggak menyebutkan tentang anaqid, enggak. Kata Umar, ya, engkau telah mengetahui demi Rabb-nya Ka'bah, mata tahlikul Arab, atau mata tuhlikul Arab. Kapan Arab itu akan celaka, akan binasa. Faqama ilaihi rajulun minal muslimin, qala mata yahlikuna ya amiral mu'minin. Kapan mereka itu akan celaka, wahai orang-orang, wahai amirul mu'minin. Kemudian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hina yasusu ya amrahum man lam yu'alijul jahiliyah wa lam yashabi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika mereka ya perkara mereka diurus oleh orang-orang yang tidak pernah mengobati jahiliyah dan tidak pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi ini sepertinya adalah ada hadis kemudian ada ucapannya Umar radhiyallahu anhu kemudian disatukan ya disatukan diambil maknanya dari dua hadis ini kemudian disatukan menjadi satu lafaz ya tun qadu ural islami urwatan urwah idza nasya'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Wallahu taala a'lam. Hanya saja kalau ingin mencari asar yang menggunakan lafaz tunqat ya, atau apa lafadz an-naqd ya, yang ada naqdnya ya, ini ada tadi apa hadis dari Abu Umamah Al-Bahili secara marfu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun apa statement Umar tadi, tunqadul uratul ural Islam urwatan urwah idza nasya fil islami man lam ya'rif al-jahiliyah, maka ini dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim, hanya saja dalam kutubu sunnah tidak seperti itu lafadznya. Baik, okelah. Yang dari Umar mungkin tidak tepat kalau disebarkan kepada Umar karena beliau tidak menggunakan lafaz tersebut. Dan di sana ada asar lain dari Ibnu Abbas. Qala wa hunaka asarun akhar li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi hadzal bab. Ya, istamala hadhihi al-lafdhah. Dan di sana ada asar yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ya dalam bab ini, yakni dalam penggunaan lafaz nawaqid atau naqdu ya. Qala radhiyallahu anhuma al-qadaru nizamut tauhid. Al-qadar ini merupakan aturannya tauhid. Faman wahhada Allah Ta'ala wa amana bil qadar fahiya al-urwatul wuthqa allati lan fisama laha. Maka barang siapa yang beriman, barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia beriman kepada qadar, ya, maka itu adalah tali yang sangat kuat yang tidak akan terlepas baginya. Ya, yang tidak akan terlepas. Baik. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, "Wa man wahhada Allah Ta'ala wa kadzdzaba bil qadar." Barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia mendustakan al-qadar, ya, fa inna takdzibahu bil qadari naqdun lit tauhid. Maka pendustaannya ya, maka pendustaannya terhadap qadar ini akan membatalkan merupakan pembatal bagi tauhidnya, naqdun litauhid, naqdun litauhid. Ini menggunakan kata naqd. Ya. Wa syahid anna hadza al-lafdhu daraja ahlul ilm ala istimalihi min as-sahabati wa man ittabahum bi ihsan fi umur allati yaghfur biha al-mar'u wa yakhruju biha min ad-din. Nah, syahid dari sini bahwa penggunaan lafaz an-naqd yang jamaknya nawaqid ya, ini merupakan istilah yang sering dipakai oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dalam perkara-perkara yang mengkafirkan seseorang ya, yang membuat seseorang itu menjadi kufur dan mengeluarkannya dari dan membuat dia keluar dari agama. Nah, ini beliau ingin menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menggunakan lawat nawaqidul Islam, ini ada salafnya. Ya, ada salafnya. Oke lah, taruhlah kalau asal dari Umar itu tidak tepat penukilannya dari beliau, tapi dipergunakan oleh Abdullah bin Abbas. Ya, kata Abdullah bin Abbas, fa inna takdzibahu bil qadar ya naqdun lit tauhid. Ya, karena sesungguhnya pendustaan dia terhadap qadar ini merupakan pembatal terhadap tauhidnya. Ya, sehingga istilah naqd ya yang jamaknya nawaqid ini adalah istilah yang dipakai oleh para salaf. Nah, kemudian sisi lain yang menunjukkan benarnya penggunaan istilah naqd ya untuk menyatakan pembatal sesuatu ya atau untuk menunjukkan bahwa digunakan untuk menunjukkan pembatal keislaman ya, kata beliau, wa huna aidan wajh mushabahatin baina itlaqin nawaqid ala hadhihi al-umur wan nawaqid ala mufsidatil wudu. Demikian juga dari sisi yang lain terdapat penyerupaan antara penggunaan istilah nawaqid ya, pembatal keislaman dengan pembatal wudu, perkara-perkara yang merusak wudu. Jadi dari sisi kias ya, dari sisi analogi, istilah nawaqid ini juga tepat. Ya, kenapa? Para ulama menggunakannya untuk pembatal wudu, nawaqidul wudu. Ya. Nah, wudu ini juga batalnya wudu, pembatal wudu disebut nawaqid. Maka pembatal keislaman juga bisa kita pergunakan sebagai dengan istilah dengan ungkapan nawaqidul Islam. Ya. Jadi ketika para ulama ya tidak ada yang mengingkari para ulama ketika menggunakan istilah nawaqidul wudu atau nawaqidut thaharah. Pembatal wudu atau pembatal taharah. Enggak ada yang mengingkari. Maka demikian juga dengan penggunaan istilah nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Kenapa? Karena keislaman dan wudu ya ini bisa dianalogikan. Suatu hal yang bisa dianalogikan. Ya. Qala fatajidu fi kutubil ahkam yuqal nawaqidut thaharah. Anda bisa dapati dalam kitab-kitab yang berbicara tentang fikih, ya kitab-kitab fikih, kitab-kitab yang berbicara tentang ahkam dipergunakan istilah nawaqidut thaharah, pembatal thaharah. Wa anna at-taharah ya tuntaqadu bikada wa kada, bahwa taharah itu bisa batal karena perkara demikian dan demikian ya, seperti keluarnya sesuatu dari dua jalan ya, dari kubul atau dari dubur ya, atau makan daging unta menurut pendapat sebagian para ulama ya, ini pembatal wudu disebutkan. Nah, apa kaitannya dengan pembatal keislaman? Oh, ini kan permasalahan wudu. Ya, apa kaitannya dengan pembatal keislaman? Kata beliau, hunaka irtibat baina taharah wa tauhid. Di sana ada keterkaitan antara taharah dan tauhid. Ya, di mana keterkaitannya? Pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Ya, dan pakaianmu bersihkanlah. Qala wa ahlul ilmi fi ma'na al-ayah qalu ya tahhir thiyabaka ay bi tauhidillah wa ikhlasi din lahu wakila minan najasat. Maka para ulama ketika menafsirkan ini ya, mereka mengatakan makna wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah ya, maknanya adalah bi tauhidillah, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Wakila minan najasat, dan sebagian lagi mengatakan bahwa bersihkanlah pakaianmu dari najis. Ya, sehingga dalam tafsiran ayat ini bisa bermakna membersihkan sesuatu ya, membersihkan agama seseorang dari berbagai macam kesyirikan, demikian juga membersihkan pakaian dari segala macam perkara-perkara yang najis. Sehingga ada irtibat antara taharah dan tauhid. Ada keterkaitan yang kuat antara taharah dengan keislaman seseorang. Sehingga penggunaan nawaqid ya untuk taharah ini juga bisa dipergunakan untuk nawaqidul Islam atau nawaqidud din. Ya, penggunaan istilah pembatal wudu, pembatal taharah bisa juga dipakai untuk pembatal keislaman. Sehingga tidak ada yang salah dengan penggunaan kata nawaqid. Ya. Kemudian kata beliau, wa kama anna taharata tantaqidu bil wuqu'i fi syai'in min nawaqidiha al-ma'lumah ka khurujir rih awil baul aw nahwi dzalik fa inna at-tauhid yantaqidu bi husuli syai'in min nawaqidihi al-ma'lumah al-mubayyinah fi kutubi tauhid wa aidan fi kutubi al-ahkam. Ya, sebagaimana taharah ya, taharah ini bisa batal ketika seseorang terjatuh pada suatu perkara dari pembatal-pembatal yang sudah diketahui, seperti keluarnya angin ya, atau keluarnya kencing atau yang semisalnya. Maka demikian juga tauhid. Tauhid bisa batal apabila seseorang terjatuh pada pembatal tauhid tersebut yang telah diketahui dan dijelaskan dalam kitab-kitab yang berbicara tentang tauhid, demikian juga kitab-kitab yang berbicara tentang al-ahkam. Ya. Jadi kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan, penggunaan istilah nawaqidul Islam adalah penggunaan yang benar. Ya, sebagaimana orang para ulama mempergunakan istilah nawaqid untuk pembatal taharah, demikian juga pembatal keislaman menggunakan istilah nawaqid. Wallahu taala a'lam bishawab ya. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullahu taala ya, terhadap awal ucapan Syekh Muhammad bin Wahab. Fa bi'idznillah taala, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan besok kita akan masuk ke pembatal keislaman yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah. Ya, syirik dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Bertemu lagi insyaallah kita di pertemuan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 waktu Kuala Lumpur bi'inillahi taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.